Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita yang telah lama libur. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa memelihara dan meneruskan segala bentuk amal yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji dan telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai Ihya'ul Mawat, dan dalam kajian kita pada malam hari ini masih berkisar yaitu mengenai hal yang masih erat hubungannya dengan Ihya'ul Mawat atau dengan bab masalah menghidupkan atau membuka lahan baru. Kita pada malam hari ini akan berbicara mengenai hukum pemakaian atau pemanfaatan air, atau hal-hal yang hukumnya seperti air, hal-hal yang mana hal tersebut atau sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh khalayak umum seperti air, api, atau padang rumput untuk mengembala kambing dan hal-hal yang semacam hal tersebut. Di sini Imam Abu Suja beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Abu Suja rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid-dharain amin. Wa yajibu badlul ma'i bi salasi syara'ita ay yafdhula an hajatihi wa ay yahtaja ilayhi ghayruhu li nafsihi aw li bahimatihi wa ay yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw aynin wa nahwihi, yang artinya yajibu badlul ma'i, wajib untuk memberikan air kepada orang lain, bisalah si syara'ita, dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyafdula an hajatihi, hendaknya air yang dimiliki itu sudah lebih dari keperluan dia. Wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi. Yang kedua, syarat yang kedua, di sana ada orang lain yang membutuhkan air tersebut untuk keperluan orang itu, au li baghimatihi, atau untuk keperluan binatang ternaknya. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yustakhlafu, hendaknya air tersebut adalah air yang bisa diperbarui. Bisa diperbarui fibirin, seperti air yang ada di sumur bisa nyumber kembali. Au aynin, atau air di sumber. Au nahwihi, atau yang semacam hal tersebut. Perlu diketahui bahwasanya air secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air yang berasal atau bersumber dari tempat yang mana tempat ini tidak dimiliki oleh seseorang pun. Dan tempat ini adalah bukan tempat bikinan manusia. Seperti air yang ada di sungai, air yang ada di bengawan, air yang ada di danau, atau air yang ada di pegunungan, ya. Air yang ada di tempat-tempat yang tidak ada pemiliknya, maka air tersebut adalah air milik semua orang, tidak ada yang memilikinya. Semua boleh memanfaatkan air tersebut tanpa terkecuali, karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang tidak ada pemiliknya. Akan tetapi, kalau air tersebut sedikit, sedangkan orang yang akan menggunakannya banyak, misalnya pada musim kemarau ya, pada musim kemarau misalnya, telaga milik umum airnya sudah menipis, maka yang didahulukan adalah orang yang terlebih dahulu datang ke tempat itu untuk mengambil air. Untuk mengambil air. Jika yang datang itu banyak rombongan sama-sama, maka diundi siapa yang lebih berhak untuk ngambil air terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya air tersebut air sedikit di telaga, dalam keadaan paceklik, tidak ada hujan, masyarakat butuh air, air yang ada di telaga sedikit, maka didahulukan orang yang mengambil air untuk minum. Untuk minum. Adapun orang yang ingin mengambil air untuk ngasih minum ternaknya, maka diakhirkan. Karena kita lebih mendahulukan untuk menyelamatkan nyawa manusia daripada nyawa binatang ternak. Ini jadi kalau ada air dalam hal seperti ini ya, air di tempat-tempat umum yang tidak ada pemiliknya, saya ulangi lagi, maka air tersebut adalah milik orang banyak. Setiap orang boleh mengambil dan memanfaatkan air tersebut. Seperti air di sungai, di telaga tempat umum, atau di sumber tempat umum, atau di danau misalnya, air tersebut milik orang banyak. Tapi kalau air tersebut sedikit, ya, sedangkan orang yang akan memanfaatkan air tersebut sangat banyak, maka didahulukan orang yang datang ke tempat tersebut yang lebih dahulu. Kalau datangnya sama-sama banyak orang di situ, maka diundi kalau tidak cukup. Atau kita dahulukan orang yang mengambil air untuk minum. Untuk minum dia sendiri atau untuk minum keluarganya. Adapun orang yang akan mengambil air untuk minum binatang ternaknya, ya, maka diakhirkan. Karena menjaga nyawa manusia, mengutamakan untuk menyelamatkan manusia, lebih diutamakan dari menyelamatkan nyawa binatang. Kemudian, kalau seandainya ada orang yang mengambil air dari sungai, dari tempat-tempat umum, dari sungai atau dari danau, maka orang tersebut memiliki air tersebut. Tidak boleh bagi orang lain untuk mengambil air yang telah dia ambil. Ini dikiaskan dengan orang yang mencari kayu bakar di hutan. Kalau dia mengumpulkan kayu bakar dari hutan, maka dialah pemilik kayu bakar tersebut dan tidak boleh bagi orang lain untuk merebut kayu tersebut. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Bagian yang kedua adalah air yang berada di tempat khusus. Air yang berada di sumur, yang mana sumur ini adalah sumur digali oleh seseorang. Orang menggali sumur di tanahnya sendiri, atau orang yang bikin sumur bor di tanahnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang menggali sumur tersebut dihukumi sebagai pemilik dari air yang keluar dari sumur tersebut? Di sini ulama Syafi'i mengatakan ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang sah adalah iya. Berarti kalau Anda membuat sumur di tanah milik Anda sendiri, berarti Anda adalah pemilik air yang bersumber dari sumur tersebut. Ini dikiaskan dari buah yang dihasilkan oleh tanaman yang Anda tanam. Atau dikiaskan dengan orang yang menggali di tanahnya, kemudian menemukan barang tambang, maka dialah pemilik barang tambang tersebut. Dan hal ini telah dicetuskan oleh Imam Syafi'i di beberapa tempat dalam kitab-kitab beliau. Maka, kalau kita katakan bahwasanya air itu adalah pemilik, adalah dimiliki oleh orang yang menggali sumur tadi, maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengambil air yang ada di sumur tadi tanpa izin pemilik sumur. Karena air tadi sudah menjadi milik dia. Ini adalah pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Di sana ada pendapat yang tidak muktamad. Yang mana pendapat ini adalah mukobil. pendapat kedua, bahwasanya air yang berada di sumur yang dia gali tadi itu tidak dimiliki oleh dia, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala, siapapun boleh mengambilnya. Dan ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Al-ma'i wal kala'i wan nari." Yang artinya orang Islam semuanya itu syuraka, sama-sama memiliki tiga hal. Yang pertama adalah ma, air, yang kedua adalah kala, padang rumput, yang ketiga adalah nar, api. Jadi tiga hal ini tidak ada pemiliknya, tapi dimiliki oleh semua orang Islam. Kalau Anda mempunyai sumur, maka air yang ada di sumur tersebut bukan milik Anda sendiri, tapi orang lain bisa menggunakannya. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang sahih, yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i. Adapun hadis yang saya sebutkan tadi, menurut beberapa imam seperti Imam Hisni dalam Kifayatul Akhyar, adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam mencetuskan hukum. Terus kalau kita katakan bahwasanya air ini adalah milik daripada pemilik sumur, menurut pendapat yang pertama, atau milik orang banyak, maka tidak wajib bagi orang yang mempunyai sumur tersebut untuk memberikan kelebihan dari air yang dia butuhkan untuk menyiram tanaman milik orang lain. Jadi meskipun kita katakan bahwasanya, kita ambil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya air ini yang di dalam sumur yang dia gali bukan menjadi miliknya, tetap dia tidak wajib untuk memberikan sumur air tersebut jika dia lebih ketika untuk penggunaan air tadi dikasihkan kepada orang lain untuk menyirami tanaman. Tidak wajib untuk memberikan hal tersebut. Apalagi kalau kita katakan air itu adalah menjadi milik dia, maka otomatis tidak wajib membabil aula. Nah, akan tetapi ini untuk jika untuk menyirami tanaman. Tapi kalau jika ada orang lain minta air tersebut untuk minum binatang ternak, maka wajib untuk dikasih, wajib untuk mengasihkan air tersebut untuk minum binatang ternak. Tapi kapan menjadi wajib? Menjadi wajib kalau sudah memenuhi tiga syarat. Kalau sudah memenuhi tiga syarat. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man afadlal ma'i liyamna'a bi fadlal kala mana'ahu Allah fadlal rahmatihi yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang mencegah tidak memberikan fadlal ma', kelebihan air yang dia punya, liyamna'a fi fadlal kala, semata-mata untuk mencegah tidak mau memberikan air untuk binatang, ya, untuk binatang yang dikembala, maka besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat-Nya kepada dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala." Janganlah kamu mencegah kelebihan air, tidak kamu berikan kepada orang lain karena semata-mata untuk tidak memberikan hal air tersebut kepada binatang ternak, tidak diperbolehkan. Lah, di sini kenapa kok dibedakan antara menyiram tanaman dengan minum untuk binatang ternak? Bedanya adalah karena kita dituntut untuk menjaga hewan ternak tersebut, karena hewan ternak ini adalah jangan sampai mati karena mempunyai roh. Ya, dikecualikan, dibedakan lagi dengan tanaman, karena tanaman kita tidak wajib untuk menjaganya. Tapi kalau hewan ternak misalnya, kita wajib untuk menjaganya dan wajib untuk memberikan dia minum semata-mata untuk memuliakan roh daripada hewan tersebut. Akan tetapi wajib untuk memberikan air ini kepada orang lain, baik untuk minum orang tersebut atau untuk minum binatang milik dia, ini wajib kalau sudah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyafdula an hajatihi. Air yang dia miliki dari sumur dia itu lebih dari kebutuhannya. Kalau misalnya Anda mempunyai sumur, terus musimnya musim paceklik, musim kemarau panjang, sumber dari sumur yang Anda miliki sedikit. Kalau misalnya air yang ada di sumur Anda itu sedikit, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda sendiri, maka Anda tidak wajib untuk memberikan air kepada tetangga Anda atau kepada orang lain, baik untuk minum orang itu sendiri atau untuk minum binatang ternak milik tetangga Anda tersebut. Ini kalau airnya tidak cukup, cukup untuk kebutuhan dia sendiri. Tapi kalau air tersebut itu banyak, ya, maka Anda wajib untuk memberikan air itu kepada tetangga Anda. Yang kedua, ayyahtaja ilahi sahibul masyiyah bi alla yajid ma'an mubahan. Yang kedua, orang yang minta air kepada Anda itu tidak menemukan air selain air milik Anda. Seandainya orang yang minta air kepada Anda itu bisa beli dari tempat lain, maka Anda tidak wajib untuk memberikannya. Selama di sana ada solusi lain, orang itu bisa mengambil air di tempat lain, Anda tidak wajib untuk memberikannya. Kapan dia wajib? Kapan memberikan air wajib? Kalau memang di sana tidak ada tempat lain, yang ada Anda sendiri yang punya air, maka Anda wajib untuk memberikan air tersebut. Itu semata-mata karena apa? Untuk menjaga nyawa atau menyelamatkan nyawa daripada orang tersebut dan nyawa daripada hewan peliharaan orang tersebut. Syarat yang ketiga, ayyakuna mimma yustakhlaf. Jadi air tersebut adalah air yang masih berada di tempatnya, yang mana air itu adalah air yang bisa diperbarui. Jadi air tersebut masih bisa menyumber. Tapi kalau misalnya sumbernya itu sudah terputus, mati, maka tidak wajib bagi Anda untuk memberikan air tersebut. Anda boleh tidak boleh mengatakan, ini saya, sumur milik saya, dan sekarang sumur ini adalah sumbernya tidak ada, maka saya yang akan mempergunakan air dari sumur saya ini sendiri, saya tidak bisa memberikan kepada Anda. Ini boleh. Karena apa, Kak? Karena sumur tersebut sudah tidak nyumber lagi. Sumbernya sudah habis. Maka Anda boleh tidak memberikan air kepada tetangga Anda tersebut. Akan tetapi kalau air tersebut sudah diambil oleh tetangga Anda, terus dimasukkan ke jerigen misalnya, atau dimasukkan ke tong, maka pemilik air ini tidak wajib untuk memberikan air tersebut kepada Anda. Boleh bagi dia untuk menjualnya kepada Anda. Gitu. Jadi air tersebut hukumnya wajib untuk diberikan kepada orang yang minta, kalau memang air tersebut masih ada di sumur, Anda sendiri yang disuruh ngambilnya. Tapi kalau air tersebut sudah dimasukkan ke jerigen misalnya, atau dimasukkan ke tong, maka boleh bagi orang yang pemilik air tersebut untuk menjual airnya. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, orang yang memiliki air itu wajib untuk memberikan airnya kepada orang lain dengan syarat jangan sampai dia membahayakan dia sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang dia sendiri butuh dan tidak ada lebihnya, nah maka jangan, dia tidak wajib untuk memberikan air tersebut kepada orang lain. Oh, saya sendiri butuh kok, kenapa saya berikan kepada orang lain? Atau misalnya orang yang akan mengambil air itu adalah sembrono sehingga menyebabkan sumur tersebut runtuh misalnya, maka dia tidak wajib untuk memberikannya. Boleh kamu mengambil air, tapi dengan syarat jaga sumur tersebut jangan sampai runtuh atau ambruk bahasa Jawanya. Kalau runtuh semuanya, maka akan berbahaya bagi pemilik sumur dan berbahaya bagi dia sendiri karena tidak akan bisa mengambil air lagi. Dan kalau kita katakan bahwasanya orang tersebut wajib untuk memberikan air, maka air tersebut tidak boleh dijual. Jadi kalau kita katakan wajib itu adalah sumur satu-satunya yang ada di desa tersebut, yang mana penduduk desa tidak mempunyai air kecuali dari sumur itu, maka tidak boleh dijual. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, naha an bai'i fadlil ma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjual kelebihan air yang kita miliki. Ini kapan? Saya katakan kalau memang sumur yang kita miliki ini adalah satu-satunya yang ada airnya, yang mana penduduk di sekitar situ tidak menemukan air kecuali di sumur tersebut. Kemudian masalah yang masih berhubungan dengan masalah ini adalah kalau jika ada seseorang yang membuat sumur di tanah mawat atau di tanah yang belum ada pemiliknya sama sekali, maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk membuat sumur dekat dengan tempat situ, sehingga kalau sumur kedua ini dibikin, maka air dari sumur pertama milik orang tersebut akan pindah ke sumur kedua, maka tidak diperbolehkan. Karena kalau Anda bikin sumur di tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah masih kosong, tidak ada pemiliknya sama sekali misalnya, maka daerah yang dekat atau tanah yang dekat situ adalah menjadi milik Anda, dalam arti tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk membuat sumur dekat-dekat situ, sehingga kalau ada orang bikin sumur dekat situ, air sumur yang telah Anda gali akan mengalir diambil oleh sumur yang kedua dan sumur Anda akan kering. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berbeda kalau misalnya Anda membuat sumur, tetangga Anda punya sumur, terus Anda ingin bikin sumur juga. Nah, dengan adanya sumur yang baru yang Anda gali ini, air yang ada di sumur tetangga Anda surut, pindah semua ke sumur Anda, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena dalam buku hak mengatakan ini adalah karena tasarruf fi aini milki. Dia adalah membuat sumur di tanah-tanah dia sendiri. Maka tidak apa-apa. Tapi mimbabil adab, untuk tata krama, jangan sampai kalau Anda membuat sumur, misalnya sumur yang Anda gali ini mengakibatkan sumur tetangga Anda kering. Usahakan jangan sampai sumur yang Anda bikin membuat masalah untuk sumur milik tetangga Anda. Tapi kalau kita lihat hukum ya, tidak apa, secara hukum tidak apa, karena Anda membuat sumur di tanah-tanah milik Anda sendiri. Cuma kalau secara tata krama atau secara adab, jangan sampai kalau Anda membuat sumur baru, Anda bikin sumur di rumah Anda, terus sumur milik orang lain itu surut gara-gara air yang ada di sumur itu diambil semua masuk ke dalam sumur yang Anda bikin yang baru. Ini adalah mengenai hukum memanfaatkan air, baik air yang milik umum atau air milik pribadi. Dan dengan selesainya masalah ini, maka selesai pula pembahasan kita mengenai ihya'ul mawat, membuka lahan baru atau hal-hal yang berhubungan dengan ihya'ul mawat. Setelah kita menyelesaikan masalah ihya'ul mawat ini, kita akan berbicara atau menerangkan mengenai bab wakaf ya. Dan bab wakaf ini bab yang sangat penting sekali. Karena waktunya masih lama, maka akan saya terangkan mengenai arti wakaf dan hikmah daripada wakaf sebelum kita memasuki tentang syarat rukun wakaf itu sendiri. Wakaf dalam bahasa mempunyai arti al-habsu, menahan. Anda mengatakan waqaftu kaza idza habastuhu. Saya mewakafkan ini jika saya menahan barang tersebut. Jadi al-waqfu fil lugha bimakna al-habsu. kata-kata wakaf dalam bahasa Arab mempunyai arti menahan. Ini wakaf menurut arti bahasa. Kalau menurut pengertian ulama ahli fikih, wakaf adalah habsu malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqat'i at-tasarruf fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjud. Yang artinya wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan barang tersebut masih utuh. Ya. Ma'a baqa'i 'ainihi biqat'i at-tasarruf fi raqabatihi, dengan cara memutus pentasarufan, pentasarufannya guna ditasarufkan kepada hal-hal yang mubah, ya, mawjudin yang ada. Jadi wakaf ini menurut ulama ahli fikih adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan barang tersebut masih utuh, dengan cara mentasarufkan barang tersebut ditasarufkan kepada hal-hal yang diperbolehkan yang ada, yang bisa dilihat secara real, ya. Dan wakaf ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, diperbolehkan dan dianjurkan oleh agama. Bahkan wakaf ini adalah merupakan ibadah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dianjurkan sekali oleh agama, dan di sana banyak sekali dalil-dalil yang memperbolehkan wakaf, bahkan mensunatkan wakaf, baik dari kitab atau dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kamu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menafkahkan sesuatu yang kamu cintai. Seorang sahabat yang bernama Abu Thalha ketika mendengar ayat ini, langsung dia kepingin mewakafkan harta yang paling dia senangi. Datang ke Rasulullah dan minta pendapat beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas telah menceritakan, lamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jaa Abu Thalha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, yaqulullahu ta'ala fi kitabihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Qala wa kanat hadiqatan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yastadhillu biha wa yashrabu min ma'iha fa hiya ila Allah azza wa jalla wa ila rasulih arju birrahu wa dukhrahu fadha ayya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah ya Abu Thalha, dalika malun rabihun qabilnahu minka wa radadnahu alayka faj'alhu fil aqrabin. Jadi sahabat Abu Thalha ketika beliau mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin mewakafkan harta yang paling saya cintai, yaitu bayroha. Bayroha ini adalah nama sebuah kebun milik Abu Thalha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali masuk ke kebun tersebut dan berteduh di dalam kebun tersebut, sekaligus minum di situ dan istirahat di situ. Abu Thalha mengatakan, ya Rasulullah, kebun ini saya wakafkan, saya serahkan kepada Anda. Saya ingin besok di akhirat mendapatkan pahala dari wakaf yang telah saya lakukan ini. Anda letakkan atau Anda perbuat untuk kebun ini semau Anda, karena sudah saya wakafkan. Rasulullah mengatakan bah. Kalimat bah ini adalah untuk bisyarah atau untuk memberikan untuk memberikan suatu kebahagiaan atau memberikan suatu keuntungan atau memberikan bisyarah ya. Jadi kalau bah, kalau diidofkan bahin-bahin, kalau bah, bah pakai sukun. Bah Abu Talha, sangat beruntung kamu Abu Talha. Dalika mal rabih, harta kamu ini menjadi harta yang sangat beruntung sekali. Qabil naminka, saya terima kebun ini. Waradna alaika, dan saya kembalikan kepada kamu. Jadi kebun ini saya terima, wakaf kamu ini, dan saya kembalikan kepada kamu. Kebun-kebun ini pergunakan untuk sedekah untuk keluarga kamu. Nah, jadi para sahabat, memang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau mendengarkan himbauan dari Allah Subhanahu wa taala atau seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung berbondong-bondong untuk melakukan imbauan tersebut atau anjuran tersebut. Itu adalah salah satu kekhususan atau keistimewaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita, kita ini adalah sudah zamannya zaman dak karo-karuan. Juga kita ini kalau mendengarkan seruan itu sulit untuk menerapkannya atau mempraktekannya. Kita semua telah mengerti bahwasanya salat jamaah itu fadilahnya sangat besar sekali, keutamaannya sangat besar sekali. Tapi untuk berangkat salat jamaah itu sangat berat sekali, apalagi kalau waktu subuh. Tapi sahabat itu tidak, langsung mendengar, langsung beliau praktekkan, dan segala sesuatu yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya adalah sesuatu yang hak, yang langsung mereka imani. Seakan-akan neraka dan surga itu berada di depan mata mereka. Itu adalah keutamaan dan keistimewaan sahabat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin." Au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulahu. Yang artinya, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang memberikan doa kepada bapaknya, orang tuanya. Jadi semua amal manusia, kalau manusia tersebut telah meninggal, maka amal kebaikannya terputus dengan meninggalnya. Kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kalau Anda membikin atau memberikan sedekah jariah kepada masjid atau kepada musola atau kepada pondok atau kepada madrasah, maka pahala daripada sedekah jariah tersebut akan Anda dapatkan meskipun Anda telah meninggal. Dan sedekah jariah ini, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sedekah jariah dalam hadis Imam Muslim ini adalah wakaf. Adalah wakaf. Jadi jangan pelit-pelit, kalau misalnya sekarang masih tubuhnya masih segar dan hartanya masih banyak, sudah cepat-cepat memberikan wakaf untuk tabungan masa depan. Yang mana masa depan ini tidak ada yang akan membantu Anda kecuali amal soleh Anda. Maka gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda adalah orang yang mutayassir atau orang yang diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sisihkan sedikit dari rezeki Anda untuk tabungan esok hari, yang mana pada esok hari tersebut, yaitu di alam akhirat, tidak ada yang bisa membantu Anda kecuali amal soleh Anda. Dan para ulama ya, para ulama dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya kalau mereka mempunyai kelebihan harta, mereka pasti membikin wakaf atau mewakafkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau telah berkata, "Ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdirah illa waqafa. Qala Syafi'i rahimallahu taala balaghani anna 80 sahabiyan min al-ansar tasaddaqu bi shadaqatin muharramat. Yang artinya bahwasanya sahabat Jabir ini mengatakan bahwasanya tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mampu untuk wakaf itu pasti mewakafkan hartanya. Jadi semua sahabat Rasulullah yang mempunyai kemampuan untuk mewakafkan harta, pasti mereka mewakafkan hartanya. Ini adalah karena apa? Karena wakaf itu adalah merupakan tabungan Anda untuk masa depan Anda. Segala bentuk amal kalau Anda meninggal sudah terputus pahalanya, kecuali wakaf. Kecuali wakaf, kalau Anda punya kelebihan harta, maka Anda wakafkan harta Anda. Atau anak soleh. Dan untuk mendidik anak pada zaman sekarang ini, untuk menjadi anak yang soleh sangat sulit. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang soleh, sehingga bisa mendoakan untuk orang tuanya. Juga au ilman yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Dan ilmu manfaat itu adalah sulit untuk kita cari pada zaman sekarang ini, kecuali orang-orang yang telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari diserukannya atau diperintahkannya wakaf ini. Termasuk salah satu hikmah diserukannya wakaf ini adalah bahwasanya wakaf ini ya, atau sedekah jariah ini adalah merupakan pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara untuk memperbanyak pahala. Cara untuk memperbanyak pahala. Bayangkan, Anda meninggal, selagi barang yang Anda wakafkan itu masih ada, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada Anda. Yang kedua, termasuk hikmah daripada diserukannya wakaf ini adalah untuk mewujudkan keinginan hamba yang beriman untuk berbakti ya, untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakaf ini adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan keinginan hamba yang beriman untuk membuktikan kecintaannya. Karena apa? Karena manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi watak senang harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i ila akhiril ayat. Bahwasanya manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala diberi watak senang harta. Maka bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak bisa membuktikannya? Maka dengan wakaf atau dengan membuat sedekah jariah ini, berarti kita telah membuktikan bahwasanya saya benar-benar cinta dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah daripada wakaf. Dan termasuk hikmahnya wakaf lagi adalah untuk mewujudkan maslahah umum ya. Karena harta yang kita wakafkan akan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan hasil atau tasarruf daripada harta tersebut akan ditasarrufkan ke hal-hal yang bersifat sosial. Kalau misalnya harta tersebut diwakafkan untuk masjid, maka laba atau hasil daripada barang yang kita wakafkan ke masjid akan ditasarrufkan untuk keperluan masjid. Begitu juga harta atau barang yang kita wakafkan untuk madrasah, maka akan ditasarrufkan untuk kepentingan madrasah tersebut. Harta yang kita wakafkan untuk fakir miskin diperuntukkan untuk membantu fakir miskin. Maka wakaf ini adalah untuk mewujudkan maslahat umum di masyarakat muslim. Maka hal ini adalah sangat dianjurkan sekali oleh agama. Kiranya cukup sekian ya kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Insyaallah untuk kajian kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai rukun daripada akad wakaf ini, juga syarat-syarat daripada akad wakaf ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya dan memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu pada kajian kita yang akan datang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina